Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan di sini, kalau seorang wanita sedang haid, bolehkah dia berziarah kubur? Ayuhal ahibbah barakallahu fikum, tentang ziarah kubur ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur." Dahulu aku melarang kalian untuk berziarah kubur. Karena dulu di awal-awal Islam, ketauhidan masih selalu dipupuk. Karena mereka, para sahabat baru-baru masuk Islam, khawatir nanti terjadi sesuatu-sesuatu yang tidak diinginkan. Ketauhidan masih lemah, khawatir nanti terjatuh ke dalam kesyirikan-kesyirikan. Dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal Islam. Kemudian tatkala mereka sudah mulai kuat ketauhidannya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, ala fazuruha, ziarahilah sekarang. Sehingga hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Dengan tujuan sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini, dalam lafaz yang setelahnya, fa innaha tudzakkirukumul akhirata. Karena sesungguhnya ziarah kubur itu mengingatkan kalian dengan negeri akhirat. Ini tujuan ziarah kubur, mengingatkan kita dengan negeri akhirat. Kita lihat mereka para salafun saleh, tatkala melihat kuburan, di antara mereka ada yang menangis. Teringat dengan akhirat, teringat bagaimana azab di sana. Bagaimana sempitnya orang-orang yang melakukan perbuatan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan tujuan mengingat akhirat. Tudzakkirukumul akhirah, ziarah kubur itu kata Nabi SAW mengingatkan kalian dengan akhirat. Sehingga hukumnya sunnah. Adapun bagi kaum wanita terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang hukum menziarahi kubur bagi kaum wanita. Sebagian ulama berpendapat haram hukumnya kaum wanita menziarahi kubur. Kenapa? Berlandaskan dengan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, la'anallahu zairatil kubur. Allah subhanahu wa ta'ala melaknat wanita penziarah kubur. Wallahu a'lam, pendapat yang rajih, pendapat yang kuat, yang kami lebih condong kepadanya adalah boleh bagi kaum wanita untuk berziarah kubur, akan tetapi tidak dilakukan sering-sering, sesekali. Kenapa kita katakan demikian? Karena ada hadis Nabi SAW yang mengatakan, la'anallahu zawaratil kubur, Allah melaknat wanita yang sering melakukan ziarah kubur. Zawarat dengan bentuk mubalaghah. Adapun hadis tadi yang kita sampaikan, hadis Ibnu Abbas, la'anallahu zairatil kubur, Allah melaknat wanita penziarah kubur. Hadis ini hadis yang lemah. Tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Didhaifkan oleh Syekh Al-Albani di dalam Irwaul Ghalil, di dalam sanadnya terdapat seorang yang dikenal dengan kunyah Abu Saleh. Al-Hafidh Ibn Hajar berkata dalam takribnya, dia ini adalah seorang yang do'if, lemah. Sehingga hadis, la'anallahu zairatil kubur, Allah melaknat wanita penziarah kubur, ini bukan hadis yang sahih dari Nabi SAW. Yang sahih adalah, la'anallahu zawaratil kubur, Allah melaknat wanita yang sering melakukan ziarah kubur. Kalau dia sering, maka dilaknat oleh Allah SWT. Boleh wanita melakukan ziarah kubur, akan tetapi jangan dilakukan sering-sering. Di antara dalil yang menunjukkan dahulu wanita melakukan ziarah kubur adalah sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Marran Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi imra'atin tabki 'inda qabrin. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari melewati seorang wanita yang sedang menangis di dekat kubur. Faqala, maka Nabi SAW menasehatkan kepada wanita ini dari belakang, ittaqillaha wasbiri, hendaknya engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqillaha wasbiri. Bertakwalah engkau kepada Allah. Wasbiri, dan bersabarlah. Faqalat, maka dia mengatakan dari belakang. Tidak melihat wajah yang mengatakan. Ilaika anni, pergilah engkau menjauh dariku. Jangan engkau dekat-dekat kepadaku. Pergi. Fa innaka lam tusab bi musibati, karena sesungguhnya engkau tidak mendapatkan musibah yang sama sepertiku. Walam ta'rifu, dia tidak mengetahui siapa yang berbicara dengannya. Maka kemudian Nabi SAW pergi meninggalkannya. Faqila laha, maka dikatakan kepada wanita ini, innahun nabiyyu SAW, sesungguhnya tadi yang berkata kepada engkau dari belakang adalah Nabi SAW. Fa'atat baban Nabi SAW, maka dia pun mendatangi pintu Nabi SAW. Falam tajid indahu bawwabain, maka dia menemui Nabi SAW seraya mengatakan, lam a'rifka. Dia minta udzur kepada Nabi SAW bahwasannya dia tidak mengetahui tadi kalau yang datang itu Nabi SAW. Faqala, maka Nabi SAW menasihatkan kepada dia, kepada wanita ini, hendaknya bersabar. Innamas sabru inda sadmatil ula, sesungguhnya kesabaran itu ketika pukulan pertama. Seorang yang bersabar itu ketika pukulan pertama. Kalau sudah pukulan kedua, ketiga, itu bukan sabar lagi namanya. Maknanya adalah ketika awal pertama sekali mendapat musibah, seorang bersabar, inilah yang dikatakan bersabar. Tetapi kalau sabarnya itu sudah berjalan waktu, sudah seminggu, dua minggu, sudah pertengahan dari musibah itu terjadi, maka itu bukan sabar namanya. Naam, sabar tapi tidak mendapat pahala. Pahala sabar yang diraih oleh seseorang ketika mendapatkan musibah adalah inda sadmatil ula, ketika pukulan pertama. Di sini masyarul ahibba barakallahu fikum, Nabi SAW berkata kepada wanita ini ketika dia sedang menziarahi kubur, datang ke kubur, menangis di situ. Nabi SAW tidak mengingkari dia. Sehingga boleh bagi wanita untuk menziarahi kubur, akan tetapi jangan dilakukan sering-sering. Barakallahu fikum. Masyarul ahibba azzakumullah, kembali pada pertanyaan. Menziarahi kubur yang perlu diperhatikan adalah tidak boleh bagi seseorang menziarahi kubur dengan melakukan perjalanan. Sebagaimana sabda Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, la tushaddu rihal illa fi thalathati masajid. Tidak boleh melakukan perjalanan untuk melakukan ibadah dengan perjalanan tersebut kecuali pada tiga masjid. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi. Tidak boleh melakukan perjalanan dengan tujuan melakukan ibadah. Misal melakukan perjalanan jauh tujuannya untuk ibadah, tidak boleh. Kecuali ditujukan pada tiga masjid. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi. Ketiga masjid ini. Selain tiga masjid ini, tidak boleh, kata Nabi SAW. Misalnya seorang mau ziarah kubur. Ziarah kubur ke Jakarta. Melakukan perjalanan dengan niat ibadah. Hadza haram. Yang demikian ini haram. Nabi SAW mengatakan, la tushaddur rihal. Tidak boleh melakukan perjalanan dengan tujuan melakukan ibadah kecuali pada salah satu dari tiga masjid yang telah kita sebutkan tadi. Tidak boleh pergi jauh, misal ke luar kota, dari Batu Raja ke Palembang ingin menziarahi kubur jauh perjalanannya, tidak dibolehkan dengan niat ibadah, dengan tujuan ibadah. Yang demikian ini tidak dibolehkan, kata Nabi SAW. Demikian pula yang perlu kita perhatikan, masyarul ahibba barakallahu fikum, sebelum datang bulan Ramadan ataupun setelah Idul Fitri ataupun ketika Idul Fitri atau Idul Adha, apakah boleh melakukan ziarah kubur? Kalau seseorang berziarah dengan tujuan tadi sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengingat akhirat, tidak mengapa dengan tujuan seperti ini. Akan tetapi kalau tujuannya mengkhususkan bulan Ramadan, kalau masuk bulan Ramadan memiliki keutamaan untuk ziarah kubur, atau kalau masuk Idul Fitri punya keutamaan tersendiri ziarah kubur, pahalanya sekian-sekian, ibadah nilainya demikian-demikian, fahadha bid'ah, yang demikian ini bid'ah, tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh dilakukan. Kalau dia berniat seperti tadi, hanya niat ingin mengingat negeri akhirat, datang dia ke kubur, berziarah di sana, tidak mengapa. Tetapi kalau dengan tujuan-tujuan tadi, masuk setiap masuk bulan Ramadan dia ke kubur ziarah, setiap masuk Idul Fitri dia ke kubur berziarah, setiap masuk Idul Adha dia ke kubur, ke kuburan-kuburan untuk berziarah, ini tidak dicontohkan, tidak boleh dilakukan. Karena mengkhususkan ibadah yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dibolehkan. Ibadah ini adalah tauqifiyah, harus ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, harus ada dalil, harus ada bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak boleh kita lakukan. Barakallahu fikum. Demikian pula masyarul ahibbah a'azzakumullah, yang perlu diperhatikan ketika wanita berziarah kubur, hendaknya mereka yatahajjabna, menutup hijab, jangan mengumbar aurat mereka, berhijab. Kemudian juga hendaknya mereka menahan diri, jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang Allah haramkan di sana, jangan berkeluh kesah, jangan melakukan kesyirikan, jangan melakukan kemungkaran, jangan melakukan kemaksiatan di sana, dengan tujuan mengingat akhirat. Barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini, insyaallah kita lanjutkan pada waktu mendatang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-afu minkum, tertinggal tadi dari menjawab pertanyaan, dari jawaban yang inti, karena pertanyaannya bagaimana seorang wanita yang menziarahi kubur dalam keadaan haid, boleh atau tidak. Setelah tadi penjelasan panjang lebar, kita jelaskan tentang wanita menziarahi kubur. Jawabannya, kalau seorang wanita sedang haid, boleh dia menziarahi kubur. Tidak mengapa, dengan ketentuan yang telah disebutkan tadi. Jangan dilakukan sering-sering, menutup hijab, menutup auratnya, kemudian dengan tujuan mengingat negeri akhirat. Barakallahu fikum. Tidak mengapa dalam keadaan haid berziarah kubur, karena pada zaman sekarang sudah ada yang namanya pembalut, sudah ditutup semuanya, tidak akan mungkin akan tercecer, akan jatuh-jatuh darahnya ke tanah-tanah atau ke tempat yang lainnya, karena pada zaman sekarang sudah banyak perkembangan, sudah canggih, dan insya Allah tidak akan terjadi yang demikian, sehingga ditutup semuanya, aurat, berhijab sesuai dengan ketentuan yang telah disebutkan tadi. Tidak mengapa insyaallah kalau dalam keadaan seperti ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Barakallahu fikum.